Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 11 Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di seluruh Tegal dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar radio kita di Cirebon sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali mengkaji fikih pendidikan anak, kali ini memasuki silsilah nomor 129 dengan tema Orang Tua Bermasalah Pendidikan Anak Susah. Ketika anak susah diatur, ketika anak katanya nakal, banyak orang tua yang mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan orang lain. Dan biasanya yang paling sering dijadikan kambing hitam siapa? Teman. Anak saya salah pergaulan. Atau yang lebih parah lagi, yang disalahkan sekolah. Bocahnya sekolah pada becut, mulane anakku keturunan becut. Atau yang disalahkan lingkungan. Atau kambing hitam yang lainnya. Ini kebiasaan yang kurang baik. Harusnya ketika ada apa-apa dengan anak kita, harusnya sikap yang benar orang tua introspeksi diri sendiri. Seandainya pola pikir kita selalu menyalahkan orang lain, maka kita tidak akan pernah baik. Tidak akan pernah punya upaya untuk memperbaiki diri. Karena selalu yang salah orang lain, bukan kita. Makanya, hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di dalamnya Nabi SAW menjelaskan bahwa apapun perubahan yang dialami oleh anak, yang paling bertanggung jawab pertama kali adalah orang tua. Hadisnya, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, akan tetapi kedua orang tuanya lah. Yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang kemudian akan membuat anak ini berubah menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lihat siapa yang disebutkan? Orang tua, bukan teman, bukan sekolah, bukan guru, bukan teman les, bukan rekan kerja. Orang tua. Berarti teman gak ada efeknya, Ustadz. Berarti tempat kerja gak ada efeknya. Ada. Akan tetapi yang pertama kali harus bertanggung jawab adalah orang tua. Makanya judulnya orang tua bermasalah, pendidikan anak susah. Kalau anak susah dididik, maka pertama kali yang harus koreksi diri adalah orang tua. Betapa banyak masalah-masalah yang dialami oleh anak berawal dari orang tuanya yang bermasalah. Saya kasih contoh di sini. Ada anak sukanya berontak. Ada anak tidak mau diatur oleh orang tuanya. Maka seharusnya orang tuanya introspeksi diri. Jangan-jangan orang tuanya ini terlalu keras. Karena terlalu keras, sehingga anak menjadi berontak. Anda gak bisa katakan, bapak saya dulu mendidik saya seperti itu. Gak bisa. Kenapa? Saya akan praktekkan seperti dulu bapak saya mendidik saya. Saya sekarang akan lakukan seperti itu kepada anak saya. Kenapa gak bisa? Zamannya sudah berubah. Zamannya sudah berubah. Dulu ketika bapak kita bawa sedikit saja tongkat, kitik, kita sudah apa? Takut. Anak kita sekarang? Apa? Biasa pak. Zaman sudah berubah. Ya. Sehingga pola yang dipakai oleh mbah kita kepada ayah kita, atau yang dipakai oleh ayah kita kepada kita, belum tentu bisa kita terapkan oleh kita kepada anak kita. Belum tentu. Ya. Dahulu kita ketika dididik oleh ayah kita seperti itu, belum banyak tontonan. Apalagi ayah kita ketika dididik oleh mbah kita, belum banyak tontonan. Sekarang, tidak ada hari lewat tanpa tontonan. Maka, bersikap terlalu keras kepada anak, apalagi di zaman ini, lebih sering menghasilkan efek negatif dibandingkan positif. Ya kita kan harus disiplin, Ustaz. Disiplin itu beda dengan otoriter. Ternyata ada Ustaz orang tua yang otoriter. Saya pikir cuma rezim saja yang otoriter. Ya ada orang tua yang otoriter. Gak mau mendengar apa yang disampaikan oleh anak. Pokoknya kudu kayak gie. Pokoknya kamu harus seperti ini. Kenapa? Pokoknya. Si kepriwe pokoknya. Ini zaman sudah berbeda. Karena banyak informasi yang masuk ke telinga anak kita. Tidak seperti dahulu. Sehingga anak-anak di zaman ini mereka lebih kritis dibandingkan anak di zaman dulu. Ya. Ustaz, anak saya meremehkan saya. Meremehkan saya. Tidak menghormati saya. Ini pasti gara-gara nonton TV ini. Loh, bisa jadi penyakit pertama kali dari jenengan sebagai orang tua. Kenapa? Karena jenengan terlalu memanjakan anak. Ustaz, kita kan harus lembut, Ustaz. lembut itu beda dengan lembek. Walaupun awalnya sama-sama L-E. Yang satu lembut, yang satu lembek. Itu beda. Lembut itu harus. Lembek tidak boleh. Banyak orang tua tidak bisa membedakan mana lembek, mana lembut. Mana sayang, mana memanjakan. Makanya saya pernah sampaikan pengajian judulnya kalau enggak salah, memanjakan itu bukan bukti kasih sayang. Kalau enggak salah seperti itu, saya lupa judulnya seputar itulah. Jadi beda antara memanjakan dengan kasih sayang. Contoh misalnya, menuruti setiap permintaan anak apapun permintaannya, itu sayang atau lembek? Hah? Itu lembek namanya. Tapi kan kalau udah dituruti nangis, terus kena ngapa? Nek nangis terus mati. Mati apa enggak? Ya tapi kan melas itu lembek. Ya. Bukan saya. Anak umur 3 tahun kok minta HP dikasih si kepriwe. Nanti kalau sudah anaknya rusak, ketagihan dengan HP, yang disalahkan siapa? HP. Yang apa ada cerita pertanggungjawaban di akhirat HP ditakoni? Gak ada. Yang ditanya adalah yang mukallaf, yang mendapatkan beban syariat, yaitu manusia. Jadi yang salah bukan HP-nya, yang salah siapa? Orang tuanya yang ngasih fasilitas HP. Ustaz, anak saya ini gak peduli dengan saya. Gak mau perhatian sama saya. Saya sakit dibiarkan saja. Ini bisa jadi karena orang tuanya dahulu tidak peduli dengan anaknya. Sehingga ketika anak besar, dia pun tidak peduli dengan orang tuanya. Ada kejadian di Jepang. Di Jepang. Ada sebuah panti jompo terkena gempa. Jadi ada sebuah kota terkena gempa, di situ ada panti jompo. Gedungnya runtuh, ambruk, semua orang tua yang ada di dalam gedung itu semuanya meninggal. Teruruk bangunan yang runtuh tadi. Akhirnya dihubungilah anak-anak dari orang tua tersebut. Maka mereka pun berdatangan. Dan yang unik, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika mereka datang melihat reruntuhan gedung itu, melihat orang tua mereka dievakuasi, tidak ada raut muka sedih sama sekali. Tidak ada yang nangis. Bahkan masih sempat senyum-senyum, bahkan tertawa-tertawa. Kenapa? Karena mereka tidak merasa kehilangan. Sebab mereka tidak merasa butuh. Karena dahulu orang tua mereka pun seperti itu kepada mereka. Betapa banyak anak yang sama sekali tidak pernah melihat orang tuanya. Padahal dia ada orang tuanya. Pagi buta. Sebelum anak bangun, orang tua sudah berangkat. Sehingga di pagi hari, anak tidak sempat melihat siapa? Orang tua. Ketika malam, orang tuanya pulang larut malam. Anaknya sudah apa? Tidur. Terus kapan ketemu sama orang tuanya? Hari Ahad. Masih ngelebur hari Ahad. Golek duit. Apakah kira-kira anak yang seperti ini akan merasa dianggap oleh orang tuanya? Akan merasa dibutuhkan sama orang tuanya? atau sebaliknya. Dia merasa tidak dibutuhkan oleh orang tuanya. Sehingga nanti tunggu saatnya ketika Anda tidak ada, dia pun tidak merasa kehilangan. Karena selama hidupnya lebih sering orang tua bertemu dengan teman kerjanya dibandingkan ketemu dengan anaknya sendiri. Dan parahnya, bukan cuma bapak, ibunya pun seperti itu. Sehingga anak ini menjadi yatim piatu sebelum bapak dan ibunya meninggal dunia. Karena tidak pernah ketemu sama bapak dan ibunya. Berarti kalau ada anak bermasalah, siapa yang bertanggung jawab? Orang tua pertama kali. Berarti tugas orang tua itu ringan apa berat? Berat. Satu-satunya pekerjaan yang paling menantang dan tidak dibayar, tidak ada gajinya, dan hampir tidak mendapatkan penghargaan, itu adalah pekerjaan orang tua. Jenengan jadi orang tua digaji mboten? Padahal pekerjaannya 1x24 jam kali seumur hidup. Itu pekerjaan orang tua. Keliru seandainya ada orang tua yang berpikir pekerjaannya sekedar menyediakan sandang, pangan, papan. Wis, oh keliru. Aku sih kurang apa, klambi wis tok-toko kaken. Sega wis dimasakaken, lawuh lengkap, umah tek bangunan, kurang apa? Pekerjaan Anda bukan berhenti di situ. Tugas Anda sebagai orang tua, tugas kita sebagai orang tua tidak berhenti di situ. Kita dibutuhkan oleh anak-anak kita seutuhnya, lahir dan batin. Makanya kalau ditanya, orang tua itu profesinya apa saja? Banyak. Apa profesinya orang tua? Dia pencari nafkah. Mencari nafkah buat siapa? Anak, istrinya. Profesi dia dalam waktu yang sama juga sebagai guru. Makanya kalau ada orang tua enggak punya ilmu, ada satu tugas yang nanti akan hilang dari diri dia. Yang ngajari anak siapa? Kalau bukan orang tua. Makanya aneh pendidikan di negeri kita ini. Rata-rata pendidikan di negeri kita ini untuk mencetak pekerja. Sarjana-sarjana, laki-laki, perempuan dicetak untuk jadi pekerja. Buktinya apa? Ketika sudah belajar tinggi-tinggi, S1, S2, S3, kemudian kamu mau jadi apa? Oh, saya mau jadi pekerja ini. Loh, enggak jadi ibu rumah tangga. Sekolah tinggi-tinggi kok jadi ibu rumah tangga. Jadi memang pola pendidikan di negeri kita ini mencetak pekerja. Sehingga ketika ada sarjana, kemudian ditanya sama temannya, kamu sekarang profesinya apa? Untuk menjawab, ibu rumah tangga, isin apa ora? Isin. Aduh, jawabnya apa ya? Ya, wira usaha. Apa salahnya Anda mengatakan ibu rumah tangga? Saya tanya, Bu, aib? Aib nomboran? Bukan aib menjadi ibu rumah tangga. Itu adalah sesuai dengan kodratnya seorang wanita. Berarti gak boleh bekerja. Ada batasan-batasannya. Ada saatnya memang seorang ibu, seorang wanita harus menjalankan tugas fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus ditangani oleh wanita. Contoh, apa? Bidan. Masa anak pak bidan mau koran anak? Anaknya ya, bu bidan. Itu namanya fardu kifayah. Tapi apa yo kabean jadi bidan mau koran? Ya. Enggak semuanya. Sekarang pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya identik dengan dipegang sama laki-laki pun dimasukkan oleh wanita. Apa contohnya? Satpam. Apa maning? Penjaga pom bensin. Kernet. Iya enggak? Ya. Pekerjaan-pekerjaan ini di desak-desak oleh siapa? Oleh para wanita. Ya. Jadi orang tua ketika di rumah profesinya banyak. Dia ya sebagai pencari nafkah, ya dia sebagai guru, ya dia sebagai juru masak. Ya dia sebagai baby sitter. Ya dia sebagai juru damai. Apa juru damai? Lho gue nek anaknya tukaran. Siapa yang mendamaikan kalau bukan orang tuanya? Berarti kan jadi hakim dia. Iya. Ya dia sebagai motivator ketika anaknya sedang malas. Dan dia juga sebagai bodyguard ketika anaknya diganggu. Berarti kan pekerjaan orang tua itu banyak sekali. Tidak hanya sekedar menyediakan sandang, pangan, dan papan. Tapi begitulah nasib orang tua. Di dunia tidak digaji. Tapi tidak perlu minder. Di akhirat beda cerita. Seandainya Allah takdirkan anak-anak kita menjadi saleh dan salihah, maka ini akan menjadi investasi yang sangat berharga nanti di akhirat. Bisa jadi dengan panjatan doa-doa tulus yang dibaca oleh anak-anak kita, bisa jadi itu akan mengangkat derajat orang tua di mana? Di surga, insya Allah. Terus, karena tugasnya kompleks banyak, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya benar-benar jadi orang tua? Karena kenyataannya tidak ada sekolah formal orang tua. Ada? Jadi insinyur ada sekolahnya? Ada. Jadi dokter ada sekolahnya? Ada. Jadi masinis ada sekolahnya? Ada. Jadi tentara ada sekolahnya? Ada. Jadi polisi ada sekolahnya? Ada. Jadi orang tua? Pernah ketemu dengan jurusan orang tua? Ada enggak? Enggak ada. Padahal ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh orang tua tidak kalah banyaknya dibandingkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh masinis, oleh pilot, oleh insinyur sekalipun. Karena banyaknya pekerjaan orang tua, mulai dari mengandung, kemudian melahirkan, kemudian tumbuh, mengawal tumbuh kembang anak. Ini kan banyak sekali ilmu yang dibutuhkan. Dan rata-rata atau banyak di antara orang tua ketika dia menikah modal untuk menjadi modal ilmu untuk menjadi orang tuanya cukup atau tidak rata-rata? Rata-rata tidak cukup. Yang penting nikah, wis karo mlaku baik. Itu kan aneh ya. Kalau misalnya jenengan ya suatu saat mau naik pesawat. Mau naik pesawat. Kemudian jenengan masuk lewat pintu depan, jenengan ngelihat pilotnya lagi buka-buka buku. Kemudian jenengan iseng tanya, "Pak pilot lagi apa?" "Lagi sinau." "Engko nek padane ana apa-apa carane kepriwe? Kira-kira jenengan sida numpak apa ora?" Hah? Wah, mogi medun maning. Itulah anak kita sama kita. Iya, Pak. Malah banyak di antara masih mending sebagian orang tua ketika menghadapi anak saya kenapa sulit diatur ya? Sinau kan boleh carane. Baru nyari saat itu. Iki masih mending dibandingkan orang tua yang cuek. Masalah takdir dihadapi baik, tawakal. Ya betul tawakal, tapi kan harus ada apanya? Usahanya. Terus jadi gimana Ustaz? Kita sekolah orang tua di mana Ustaz? Tapi ya orang-orang telat Ustaz. Aku sih wis duwe putu Ustaz. Loh, enggak telat. Kalaupun dahulu kita bersalah karena kurang benar dalam menjadi orang tua buat anak-anak kita, ya tebuslah kesalahan itu dengan mendidik cucu-cucu jenengan. Kan sekarang banyak orang tua yang menitipkan anak kepada siapa? Kepada kakek neneknya kan? Kesempatan itu untuk menebus kesalahan. Ya, walaupun saya juga tidak terlalu setuju dengan orang tua yang menitipkan anaknya kepada Mbah Kakung dan Mbah Putrinya. Tapi kalaupun itu terjadi, ini kesempatan. Ini saya lihat di sini kan banyak yang sudah sepuh-sepuh ya. Jadi sudah bukan bicara anak lagi, bicara apa? Cucu. Ya sudah, ini ilmu yang jenengan dapatkan saat ini. Ayo kita praktekkan kalau memang tidak bisa kepada anak-anak, ya kepada cucu-cucu kita. Terus bagaimana Ustaz? Intinya apa? Satu, jenengan harus belajar. Yang kedua, setelah punya ilmu dipraktekkan. Yang ketiga, berdoa. Apa intinya? Satu apa? Belajar. Yang kedua, dipraktekkan. Yang ketiga, berdoa. Intinya di situ. Menjadi orang tua yang baik, buat anak-anak, intinya satu harus belajar. Belajar apa? Ya belajar tentang bagaimana cara mendidik anak. Wi, nang fakultas apa Ustaz? Fakultas Manarul Ilmi. Ya di pengajian. Di mana? Di pengajian. Ya. Contohnya sekarang misalnya. Kita kan ini judulnya apa? Fikih pendidikan anak. Itu namanya belajar menjadi orang tua yang baik. Ustaz ki rampungnya nganti kapan? Ki wis 129 seri Ustaz. Rampungnya kapan? Wallahu a'lam nganti mati dia. Karena kita sebagai orang tua itu terus belajar. Setiap hari ada masalah yang kita hadapi dari anak kita. Saya ini bicara seperti ini, saya berbicara tentang diri saya. Ya. Ketika saya sampaikan ini, saya berbicara tentang diri saya. Ketika saya mendidik anak, ketemu dengan masalah-masalah baru. Kemarin ada anak bermasalah, bisa diselesaikan dengan cara A. Kenapa sekarang dengan cara A sudah tidak mempan lagi? Berpikir lagi, cari cara B. Jadi jangan dipikir jenengan terus nyongwis jadi sarjana pendidikan orang sarjana orang tua. Enggak, sama saja. Kita pun masih terus menggali dan belajar. Dan mudah-mudahan ketika kita sama-sama saling belajar, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa barokah. Karena dari ilmu yang dibagikan, dipraktekkan, ini mudah-mudahan akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini kan jadwal fikih pendidikan anak itu cuma 2 minggu sekali, Ustaz. Betul memang. Kita selang-seling sama fikih, doa dan zikir. Kurang ustaz. Nah, kalau orang baca, baca buku. Ya. Buku-buku tentang pendidikan anak itu banyak sekali. Cuman memang harus selektif. Harus apa? Selektif. Pilih-pilih mana yang betul-betul sumbernya jelas, ya. Mana yang cuma ngadopsi dari barat, ya. Dari orang-orang kafir yang barangkali tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya. Harus selektif. Tapi selektif itu bukan berarti enggak baca. Ada sebagian orang, jadi orang macam buku, aku lagi selektif ki, pirang tahun selektif. Ya. Beli dong, baca, beli, ya, beli, baca, pelajari. Kemudian aplikasikan ini yang kedua nanti praktek. Ya. Sering saya sampaikan kepada atau beberapa kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kadang-kadang kan saya kan keluar kota. Ya, perjalanan lumayan. Kadang-kadang di kereta sampai 5 jam, kadang 6 jam. Salah satu buku yang suka untuk jadi, saya jadikan teman perjalanan itu buku masalah pendidikan anak. Karena biasanya temanya apa? Ringan. Ya, daripada mempelajari astronomi itu kan mumet kan. Enaknya itu buku yang ringan-ringan. Salah satu buku pendidikan anak. Ya, alhamdulillah dalam satu perjalanan mungkin ya kadang satu buku, kadang dua buku selesai, alhamdulillah. Itu terus terang kadang-kadang ketika lagi baca buku itu sedih. Ya, sedih. Kenapa sedih? Karena ternyata banyak hal-hal yang perlu dikoreksi dari diri kita. Oh, ternyata saya ini belum jadi orang tua yang ideal. Sehingga kalau bepergian itu pengennya cepat balik. Ya, pengen segera apa? Mengaplikasikan ilmu yang baru didapatkan. Oh, ternyata kemarin saya salah dalam menegur anak. Oh, ternyata kemarin saya salah dalam membangunkan anak. Oh, ternyata kemarin saya keliru dalam ini dan seterusnya. Manusia itu wajar ketika terjerumus kepada sebuah kesalahan. Yang tidak wajar itu ketika tidak mau memperbaiki kesalahan. Ya. Maka setelah kita belajar, yang kedua apa mau? Praktek. Jadi ketika jenengan dapat ilmu, jenengan yakin ilmunya bagus, benar, praktekkan sama anak. Pelan-pelan. Ada sebagian orang tua karena terlalu semangat, ya. Penginnya setelah baca buku mencetak anak hafid Quran misalnya, ya. Langsung begitu selesai baca buku, sini nak, ayo jagong, ya. Tiap alangan, ya. Sekali duduk satu juz, masya Allah. Padahal orang tuanya nggak tahu satu juz itu berapa. Orang tua nanti tahu maca. Ya. Semuanya perlu tahapan. Ya, dapat ilmu, praktekkan secara bertahap. Bertahap dan konsisten. Ya. Karena banyak di antara kita hangat-hangat ya aja mambu. Hangat-hangat kuku. Hangat-hangat kuku. Ya. Semangat seminggu berguna terus sebulan babar belas, jangan. Ya, mudah-mudahan nanti ada saatnya kita akan membahas tentang hal itu, tentang konsisten dalam menerapkan pola pendidikan yang benar. Yang pertama apa tadi? Belajar. Yang kedua, praktek bertahap dan konsisten. Konsisten itu apa? Terus menerus, continue. Ya. Yeah. Yang ketiga apa tadi? Doa. Ya. Yeah. Bisa saja kita sudah belajar teori tentang pendidikan. Dan bisa saja kita sudah berusaha terapkan, akan tetapi tidak bukan tidak mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka tidak boleh kita lelah untuk menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena hati anak kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa syaa. Sesungguhnya hati seluruh manusia, bukan cuma anak kita. Hati seluruh manusia termasuk orang tua. Sesungguhnya hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati manusia itu terserah dia. Dia di sini siapa? Allah. Jadi kalau kita lagi merasakan anak yang angel teman diomongi, saya sudah berusaha mempraktekkan ilmu yang saya dapatkan, kenapa masih belum kelihatan buahnya? Oh, mungkin jenengan kurang minta pertolongan kepada Allah. Maka tengadahkan tangan kita, kemudian kita ucapkan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya soleh dan soleha. Ustaz, kenapa anak saya sudah umur 7 tahun, sudah umur 10 tahun, disuruh sholat masih sulit sekali. Saya berusaha menyampaikan nasihat. Saya sudah berusaha memberikan rangsangan, stimulus. Kok belum juga tergerak hatinya, Ustaz? Tengadahkan tangan kita. Kita membaca, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa artinya? Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salati, manusia yang senantiasa menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan keturunanku juga seperti itu. Seperti itu maksudnya apa? Juga menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabb kami, terimalah doa kami. Ini doa yang perlu dipanjatkan. Maka inilah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya bahwa kalau orang tua bermasalah, maka biasanya pendidikan anak pun akan susah. Ya. Kalau ada apa-apa perubahan dalam diri anak kita, yang paling bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Maka sebagai orang tua kita perlu satu, napa wau? Satu, belajar. Yang kedua, praktek secara bertahap dan konsisten. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, ada pengumuman pengajian umum ya, yang akan dilaksanakan tanggal hari Ahad 24 Maret. Berarti Ahad keempat. Ya, Ahad keempat jam 9 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Atawireja Grecol. Ya, Atawireja Grecol Purbalingga, tepatnya di depan SD 2 Grecol, dengan tema Sawang Sinawang. Apa? Sawang Sinawang yang akan kami isi insyaallah. Kami akan isi pengajian di hari Ahad tanggal 24 Maret jam